Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Manhaj Firqatun Najiyah, dan kita akan membaca bab yang ke-16. Di bagian yang ke-16, penulis akan menyebutkan perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memberikan apapun kepada hamba. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 73, Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah, innal ladhina tad'una min dunillahi lai yakhluku dhubaban walau ijtama'u lah, wa iyaslubhumu dhubabu shay'an la yastankidhuhu min da'ufat talibu wal matlub. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun, akan dibuat satu perumpamaan, fastami'ulah, karena itu perhatikanlah. Bagaimana bentuk perumpamaannya? Innal ladhina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah. Dan ketika seseorang memanggil, berarti dia membutuhkan sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang kalian panggil selain Allah, yaitu orang yang kalian mintai dalam doa kalian, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan walaupun seekor lalat. Walau ijtama'ulah, meskipun mereka semua bergabung untuk menciptakan seekor lalat. Wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastankidhuhu min, dan andaikan lalat itu merampas dari mereka bagian dari badannya, bagian dari tubuhnya, la yastankidhuhu min, mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari apa yang dilakukan oleh si lalat. Dha'ufat talibu wal matlub, betapa lemahnya orang yang meminta dan yang diminta. Allah menyebutkan kepada segenap umat manusia agar mendengarkan perumpamaan yang agung yang telah dibuatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan terkait orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sebelumnya tentang adanya al-masal dalam Al-Qur'an. Al-masal atau perumpamaan dalam Al-Qur'an adalah salah satu di antara metode yang Allah sebutkan untuk menjelaskan kebenaran kepada umat manusia. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang bisa memahami al-mathal kecuali orang yang berakal. Karena itu, sebagian sahabat ketika mereka membaca ayat yang berisi perumpamaan, lalu mereka enggak paham, maka sahabat ini menangis. Saya sebutkan ayatnya ya. Illal alimun. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Di surat Al-Ankabut ayat 43 Allah mengatakan, wa tilkal amthal, seperti itulah Allah membuat perumpamaan, nadribuha linnas, yang aku buat perumpamaan itu untuk menjelaskan kepada umat manusia, wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, dan tidak ada orang yang bisa merenungkan dan memahami perumpamaan itu illal alimun, kecuali orang yang paham, kecuali orang yang mengerti, orang yang berilmu. Berarti makna kebalikannya, kalau ada orang yang tidak bisa memahaminya, berarti dia al-jahilun, orang yang bodoh. Sehingga ada sebagian sahabat ketika dia membaca ayat yang isinya perumpamaan, isinya al-mathal, lalu dia enggak paham, sahabat ini nangis. Karena dia merasa berarti dia adalah orang yang bodoh sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Kenapa kok dia menangis? Karena dia merenungkan isi ayatnya. Berbeda dengan kita. Kita baca dari mulai awal sampai akhir ketika Ramadan dan gak ada satupun yang paham, kita tetap tertawa ya. Karena sama sekali kita tidak pernah memperhatikan apa yang kita baca. Sahabat ketika dia membaca dan dia gak paham terhadap perumpamaan, ayat perumpamaan yang ada dalam Al-Quran, dia menganggap bahwasanya dirinya bodoh sehingga dia menangis. Ada di surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 43. Coba kita carikan tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Surat Al-Ankabut. Dalam tafsir Ibnu Katsir terkait Al-Ankabut ayat 43, ay wa ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa ar-rasikhuna fil ilmi al-mutadalli'una minhu. Maknanya adalah tidak ada orang yang bisa memahami perumpamaan dan merenungkan perumpamaan kecuali orang yang memiliki ilmu yang kokoh. Sehingga bagian dari ciri orang yang cerdas menurut Quran adalah dia paham terhadap al-masal yang ada dalam Al-Quran. Nah, salah satu di antara sahabat yang dikenal cerdas adalah Amr ibn al-As. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, aqaltu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alfa mathalin. Aku memahami 1000 perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa sahabat yang dia menangis ketika dia enggak paham itu? Beliau adalah Amr bin Murrah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Ibnu Sinan dari Amr bin Murrah. Amr bin Murrah pernah mengatakan, ma marartu bi ayatin min kitabillahi la a'rifuha illa ahzanani li'anni sami'tu Allah ta'ala yaqul wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Setiap kali saya melewati satu ayat dalam Al-Qur'an yang di situ isinya permisalan sementara saya tidak bisa memahaminya, maka saya akan sedih. Saya sangat sedih karena saya mendengar Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Seperti itulah perumpamaan yang Allah buat untuk menjelaskan kepada manusia dan tidak ada orang yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Tayyib. Dan kita karena kurang perhatian, maka kita ketika enggak paham kita enggak nangis. Perumpamaannya seperti ini, hadirin. Ketika ada orang yang belajar, kemudian dia nanti akan ada ujian, maka waktu dia belajar dia akan berusaha bagaimana? Jangan sampai materi yang sudah disampaikan hilang begitu saja. Maka dia akan siapkan tampungan. Kemudian materi yang sudah disampaikan akan dia tampung dan dia jaga baik-baik, karena nanti di akhir semester ada ujian. Tapi kalau Anda ikut nimbrung di situ dan Anda tidak ikut ujian, maka meskipun tampungan Anda bocor, apa yang Anda terima hilang, materi yang sudah Anda terima kemudian entah kemana, Anda tidak merasa sedih. Beda dengan peserta yang dia terdaftar resmi yang nanti akan ikut ujian, dapat ijazah. Karena bagi Anda yang ikut sebagai peserta liar misalnya, atau kemudian hanya nebeng belajar, enggak mau bayar, ikut belajar tapi enggak ikut ujian, ketika Anda tidak bisa, Anda tidak akan mendapatkan celaan. Bagi para sahabat, madrasah umum seperti ini itu sama sebagaimana seorang mahasiswa yang ikut di bangku kuliah, atau seperti seorang siswa yang ikut di bangku sekolah. Sehingga ketika dia belajar, dia berusaha jangan sampai materi yang dia dapatkan hilang, meskipun nanti gak ada ujian. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita pelajari. Meskipun sebagian besar di antara kita ketika belajar, betul Anda mendengarkan, betul Anda menyimak dengan seksama, tapi setelah itu dibuang. Dalam arti tidak dijaga sehingga tampungannya bocor sekalipun enggak jadi masalah. Sehingga kalau misalnya di forum kajian Kamis pagi, kita akan adakan ujian setiap semester atau setiap cawu, catur wulan. Mungkin saya sangat yakin pesertanya mereteli satu demi satu ya. Nanti berkurang. Kenapa? Takut nanti ada ujian. Kita enggak mau dikasih beban yang terlalu berat. Ya ngaji ya ngaji, enggak usah sampai harus ada ujian-ujian segala. Nanti marakno enggak ikhlas. Nah, itu alasannya, padahal itu syubhat. Tapi maksudnya adalah biar tidak diajak atau dia tidak ingin diajak serius ketika belajar. Baik, kita kembali ke sini. Allah membuat permisalan. Fastami'ulah, karena itu perhatikanlah. Orang-orang yang kalian minta selain Allah, para makhluk yang kalian minta selain Allah, mereka sama sekali tidak bisa menciptakan lalat. Walau ijtama'ulah, meskipun semua Tuhan itu berkumpul untuk menciptakan lalat, enggak bakalan bisa. Karena di dalam lalat ada nyawa, dan manusia tidak bisa memberi nyawa. Makhluk tidak bisa memberi nyawa. Sampai pun tukang sihir itu tidak bisa memberi nyawa. Sehingga tukang sihirnya Fir'aun, yang mereka melemparkan tali ketika berlomba dengan Musa alaihi salatu wassalam, Allah ceritakan dalam Al-Quran, sahiru a'yunan nasi wastarhabuhum, mereka hanya menyihir pandangan mata manusia sehingga tali itu seolah-olah terlihat seperti ular. Tapi mereka tidak bisa mengubah hakikat. Sehingga tali itu tidak bisa kemudian dikasih roh, dikasih nyawa, terus berubah jadi ular yang bernyawa. Enggak bisa. Manusia tidak punya nyawa. Maka binatang-binatang kecil yang kita lihat, ketika Anda matikan, berarti Anda telah menghilangkan satu nyawa di binatang itu. Yang itu milik Allah Ta'ala. Ketika ada binatang yang mengganggu Anda misalnya, lalu Anda usir, di situ ada nyawanya. Manusia tidak bisa menciptakan nyawa. Wa yaslubuhumu dzubabu. Nah, ketika lalat itu nempel di tempat kita atau di tempat si berhala tadi, lalu dia makan bagian dari anggota berhala. Bisa enggak berhala ini menyelamatkan diri dari si lalat? Enggak bisa. Dha'ufat talibu wal matlub, betapa lemahnya orang yang meminta dan orang yang diminta. Sehingga ini memberikan satu prinsip bagi kaum muslimin, bahwa menaruh harapan kepada makhluk itu sakit ya. Menaruh harapan kepada makhluk itu menyakitkan. Karena kita lemah, makhluk juga lemah. Sehingga menaruh harapan kepada orang yang lemah, ini sama akan justru menambah semakin lemah. Lemah kalau nyender ke lemah jadinya tanah ya. Lemah kalau nyender ke lemah makin lemah. Ada benda lemah, dia gampang ambruk, ditaruh di benda yang juga gampang ambruk. Yang terjadi apa, Pak? Makin ambruk. Sehingga Allah buat permisalan orang yang meminta dan memiliki harapan kepada selain Allah, hakikatnya dia bersandar kepada makhluk yang lemah. Sehingga kita yang lemah ketika bersandar kepada makhluk yang lemah akan semakin lemah. Kemudian penulis mengatakan, sesungguhnya para wali orang-orang soleh serta yang lainnya yang kamu mintai doa agar menolongmu saat kamu berada dalam kesulitan, sungguh mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Meskipun sekedar menciptakan makhluk yang sangat kecil, mereka juga tidak bisa. Menciptakan lalat misalnya, bahkan jika lalat itu mengambil dari mereka sejumput makanan atau minuman, berapa persen yang diambil oleh lalat? Lalat itu punya gigi enggak, Pak? Punya enggak? Ada yang lulusan biologi? Lalat itu kalau makan pakai apa, Pak? Hah? Pakai sedotan dia. Itu cuma dihisap. Dia tidak menggunakan gigi, tapi disedot. Bahkan ketika lalat mengambil sebagian dari makanannya, hanya sedikit sekali yang diambil. Bisa enggak ditarik ulang? Wah, kamu telah mengambil, menyedot sekian persen dari makanan saya, lalatnya diambil terus dibedah. Enggak bisa. Mereka tak mampu untuk merebutnya kembali. Ini merupakan bukti atas kelemahan mereka, juga kelemahan si lalat. Jika demikian halnya, bagaimana mungkin engkau berdoa kepada mereka? Sementara mereka adalah makhluk yang lemah sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Sehingga perumpamaan di atas merupakan pengingkaran dan penolakan yang amat keras terhadap orang yang berdoa dan memohon kepada selain Allah, baik para nabi atau para wali yang mereka sudah mati kemudian dimintai kuburannya. Lalu kuburan amblek saja enggak bisa memperbaiki sendiri, apalagi dia dimintai untuk sesuatu yang lebih besar dibandingkan itu. Kemudian dalil yang kedua, Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 14, perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 14, lahu da'watul haq, hanya milik Allah da'watul haq yang bisa mengabulkan doa yang benar, hak untuk mengabulkan doa yang benar. Walladzina yad'una min duni, sedangkan makhluk yang kalian minta selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai', mereka sama sekali tidak bisa mengabulkan permintaan mereka. Illa kabasiti kaffai, perumpamaannya orang yang berdoa itu kabasiti kaffai, orang yang menengadahkan kedua tangannya, ilal ma'i, ke air, liyablugha fahu, agar nanti bisa ditarik dan diminum ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, sementara dia tidak bisa sampai ke mulutnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidak ada doa orang-orang kafir kecuali hanya dalam sia-sia belaka. Ad-dhal maknanya adalah sesuatu yang hilang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, di antara yang dilarang untuk dilakukan di masjid adalah insyatud dhalah, mengumumkan barang hilang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut doanya orang kafir itu seperti barang hilang. Dicari tapi tidak ada hasil. Sudah diupayakan tapi dia tidak, sama sekali tidak bisa mendapatkan manfaat. Penulis mengatakan ayat di atas mengandung pengertian bahwa doa yang merupakan ibadah wajib hanya ditujukan kepada Allah, karena dialah yang memiliki da'watul haq. Lahu da'watul haq, hanya milik Allah doa yang al-haq. Maksudnya hanya milik Allah hak untuk dimintai doa. Dan yang kedua, hanya milik Allah zat satu-satunya yang bisa mengabulkan doa. Kemudian orang yang berdoa dan memohon kepada selain Allah tidak mendapatkan manfaat dari orang yang mereka sembah, mereka tidak bisa memperkenankan doanya sedikit pun. Diibaratkan seperti orang yang menengadahkan kedua tangannya lalu ditaruh di air, tumpah semua, mau diminum enggak ada satu pun yang tersisa. karena dia basitu kafaihi, ketika dia nadai air, kedua telapak tangannya dibuka lebar-lebar, dibentangkan. Ketika kena air, kemana airnya? Tumpah kemana-mana, sehingga pada waktu mau diminum enggak ada yang tersisa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Seperti itulah perumpamaan doanya orang kafir. Dia sudah berusaha mengajukan permohonan, punya harapan agar bisa mendapatkan sesuatu. Namun diumpamakan oleh Allah seperti barang hilang. Menurut riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu seperti orang yang ingin mendapatkan air di tepi sumur hanya dengan tangannya. Maka hanya dengan tangannya itu tentu dia tidak akan mendapatkan air selama-lamanya, apalagi air itu sampai ke mulutnya. Kemudian menurut Mujahid bin Jabir, seperti orang yang meminta air dengan lisannya sambil menunjuk-nunjuk air tersebut tanpa berikhtiar selainnya, maka selamanya air itu tidak akan sampai kepadanya. Di sini ada dua penjelasan tentang perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah seperti orang yang membentangkan kedua tangannya untuk kemudian mengambil air, lalu mau diminum ternyata semuanya habis, tidak ada yang tersisa. Menurut penjelasan Ali bin Abi Thalib, maknanya adalah seperti orang yang masuk ke dalam sumur, kemudian dia mau mengambil air tapi hanya bermodal tangan. Setelah dapat air, tangannya dipakai untuk naik ke atas. Airnya kemana? Hilang semuanya. Atau yang kedua, ada orang yang meminta air, ngomong minta air dengan lisannya sambil menunjuk-nunjuk air tersebut. Saya minta air ini, saya minta air ini, sambil tangannya menunjuk ke arah air. Sementara dia tidak melakukan usaha apapun, tidak mengambilnya, tidak menciduknya, maka bagaimana mungkin dia bisa minum air itu? Sehingga di sini memberikan pelajaran bahwa orang kafir ketika berdoa, mereka melakukan usaha tidak? Melakukan usaha, namun usaha itu gagal, tidak ada hasilnya. Kita bisa lihat ya, ada sebagian orang ketika mau berdoa, mereka harus nabung dulu. Terus nabung dulu ngapain pak? Setelah dapat duit, dipakai untuk keliling-keliling ziarah Wali Songo, dari satu sunan ke sunan berikutnya, hanya ingin menyampaikan hajatnya. Dan itu usaha yang tidak ringan. Di beberapa daerah itu sampai ada arisan untuk ziarah makam-makam wali. Dan itu biasanya dilakukan di musim-musim tertentu ketika orang lagi punya hajatan. Misalnya ya, terutama ketika lagi musim PNS atau mau kenaikan kelas, sehingga para orang tua berharap semoga nanti anaknya bisa mendapatkan nilai baik dan seterusnya. Makanya kuburan itu tidak tiap hari ramai, ada masanya tersendiri. Dulu kalau saya main ke kuburan-kuburan sunan ya, yang paling dekat adalah Sunan Derajat, itu kalau pas lagi sepi ya kosong, yang jualan mungkin cuma 1-2. Pas lagi musim ramai, wah itu sampai ada bazarnya. Sehingga yang jualan lebih meriah karena yang datang lebih banyak. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahwa hukum orang yang berdoa kepada selain Allah adalah kafir. Doa mereka hanya sia-sia belaka. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doa serta ibadah orang kafir itu hanyalah perbuatan yang sia-sia belaka. Baik, penjelasannya seperti ini. Dalam Al-Quran kalimat seperti ini banyak. Dalam Al-Quran model kalimat seperti ini banyak. Kalau ada kalimat seperti ini, siapa yang rajin datang ke masjid, maka sesungguhnya orang yang bertakwa itu dicintai oleh Allah. Kalimat pertama, barang siapa yang rajin datang ke masjid, sesungguhnya orang yang bertakwa itu dicintai oleh Allah. Antara kalimat pertama dengan kedua nyambung enggak? Enggak nyambung. Tapi model seperti ini banyak dalam Al-Quran. Nah, ketika terjadi model kalimat seperti ini, di situ ada kalimat syarat yang tidak ada jawaban. Barang siapa yang rajin ke masjid, maka titik-titik, kan gitu ya. Tapi ini enggak ada jawaban. Namun Allah lanjutkan dengan kalimat yang baru. Orang yang rajin ke masjid, sesungguhnya orang yang bertakwa dicintai oleh Allah. Nah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Muqaddimah Tafsir, di buku beliau Muqaddimah Tafsir, mengatakan kalau ada kalimat seperti ini, ada kalimat syarat tapi enggak ada jawaban, setelah itu ada kalimat baru setelahnya, maka di situ mengandung tiga makna. Pertama, orang yang rajin berangkat ke masjid adalah orang yang bertakwa. Orang yang rajin berangkat ke masjid dicintai oleh Allah. Orang yang bertakwa dicintai oleh Allah. Kalau ada kalimat seperti tadi ya, orang yang rajin berangkat ke masjid, siapa yang rajin berangkat ke masjid, sesungguhnya orang yang bertakwa dicintai oleh Allah. Maka di situ ada tiga makna. Orang yang rajin berangkat ke masjid adalah orang yang bertakwa. Orang yang rajin berangkat ke masjid dicintai oleh Allah. Orang yang bertakwa dicintai oleh Allah. Baik, coba kita terapkan di ayat ini. Orang yang berdoa kepada selain Allah itu seperti orang yang membentangkan kedua tangannya untuk ngambil air dan dia enggak sampai sehingga tidak mendapatkan air minum. Sesungguhnya doa orang kafir itu sia-sia. Berarti di sini ada kalimat pertama, ada kalimat kedua. Kalimat pertama berbunyi, orang yang berdoa kepada selain Allah itu seperti orang yang ingin mendapatkan sesuatu tapi dia gagal. Sesungguhnya doanya orang kafir itu sia-sia. Berarti kesimpulannya, orang yang berdoa kepada selain Allah dia kafir. Orang yang berdoa kepada selain Allah doanya sia-sia. Orang yang kafir doanya sia-sia. Dipahami di sini? Saya kasih contoh yang lain. Misalnya di surat Yusuf. Silakan Anda buka surat Yusuf ayat 90. Nanti Anda akan jumpai seperti ini banyak dalam Al-Quran ya. Allah berfirman di bagian akhir, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sudah ketemu? Baik, coba kita terjemahkan. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nyambung enggak ini? Secara bahasa dohirnya enggak nyambung. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka makanya apa? Enggak ada. Tapi langsung kalimat baru, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, kalau kita menjumpai kalimat seperti ini dalam Al-Qur'an, maka maknanya adalah sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, pahalanya tidak disia-siakan oleh Allah. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, dia termasuk muhsinin, orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sehingga memberikan makna yang lebih luas. Begitu ya? Baik. Nah, kalimat seperti ini dia memberikan keterangan untuk jawaban syarat dengan menggunakan jumlah istinafiyah. Memberikan keterangan jawaban dari kalimat syarat yang enggak lengkap dengan kalimat yang baru. Nah, maka kalimat yang baru ini, anak kalimat ini, subjek dan predikatnya memberi penjelasan dari syarat yang ada di depannya. Dong atau belum? Dong insyaallah ya. Baik, alhamdulillah. Contoh yang lain. Siapa yang rajin belajar, sesungguhnya Pak dosen akan memberikan hadiah kepada yang berprestasi. Berarti siapa yang rajin belajar, gimana? Adalah orang yang berprestasi. Siapa yang rajin belajar akan diberi hadiah Pak dosen. Siapa yang berprestasi dikasih hadiah Pak dosen. Ada tiga makna di situ. Silakan insyaallah ya. Baik. Berarti saya kasih tugas. Sebutkan 5 contoh ayat seperti ini dalam Al-Qur'an. Nah, 5 kebanyakan enggak? Kebanyakan. Baik, saya potong jadi 3 saja. Sudah? Nanti silakan ditulis, dikumpulkan. Pekan depan masuk enggak? Hah? Pekan depan masuk enggak? Masuk ya. Setelah pemilu, insyaallah tidak masalah ya. Pekan depan tetap masuk, silakan dikumpulkan meskipun yang ngisi bukan saya, nanti kumpulkan ke panitianya. Siapa yang jawabannya benar, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa, Pak Ustaz? Ya boleh dirahasiakan ya. Oh, goror itu. Ya enggak apa-apa. Hadiah yang goror boleh ya. Insyaallah nanti saya kasih paket buku ya. Barangkali bermanfaat. Sebutkan 3 ayat dalam Al-Quran yang modelnya seperti tadi. Ada kalimat syarat, terus jawabannya kalimat yang baru. Kemudian kesimpulan dan saran dari penulis. Karena itulah wahai saudaraku sesama muslim, jauhilah dari berdoa dan memohon kepada selain Allah, karena hal itu akan menjadikanmu kafir dan tersesat. Dalam arti amalmu sia-sia. Berdoalah hanya kepada Allah semata, sehingga engkau termasuk orang beriman yang mengesakannya. Selanjutnya kita akan membahas bab yang ke-17, bagaimana cara menghilangkan kesyirikan. Di sini penulis menyebutkan beberapa macam syirik. Dilihat dari bentuknya atau yang ada kaitannya dengan pembagian tauhid. Cara menghilangkan syirik. Sebagaimana tauhid ada 3, maka syirik juga ada 3. Sebagaimana tauhid ada 3, maka syirik juga ada 3. Karena 2 hal ini saling berlawanan. Sesungguhnya menghilangkan syirik kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan 3 macam syirik. Yang pertama adalah syirik dalam perbuatan Allah. Berarti syirik apa ini? Syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Yang dimaksud syirik dalam berrububiyah adalah dia meyakini bahwa selain Allah ada pencipta dan pengatur alam. Ada enggak Pak orang yang punya keyakinan seperti ini? Oh ada. Maka disebutkan dalam buku ini bukan berarti sesuatu yang sia-sia. Di situ ada realitanya. Siapa pelakunya? Penulis menyebutkan ini diyakini oleh sebagian orang sufi bahwa Allah Ta'ala telah menyerahkan sebagian urusannya kepada wali kutub untuk mengaturnya. Dan keyakinan seperti ini belum pernah dianut oleh orang musyrikin sebelum Islam. Bahkan Al-Quran pernah menanyakan kepada orang-orang kafir, siapa yang mengatur segala urusan? Maka orang kafir itu akan menjawab, Allah. Seperti Allah sebutkan di surat Yunus ayat 31. Wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah. Wahai orang musyrik, siapa yang mengatur segala urusan? Mereka menjawab, yang mengatur adalah Allah. Tayyib. Dulu sudah pernah kita singgung bahwa bagian dari kesesatan orang sufi tertentu, dan itu ghulat sufi ya, sufi yang terlalu ekstrim, bahwa mereka punya keyakinan Allah Ta'ala memiliki beberapa wali yang menjadi wakilnya dalam mengatur alam semesta. Yang wali itu mereka sebut dengan wali kutub dan wali ghauts. Kenapa disebut wali kutub? Karena ada di kutub, kutub utara dan kutub selatan. Sang wali ini dia menjaga peredaran bumi sehingga bumi ini tetap berada dalam porosnya, tidak gonjang-ganjing, tidak mengalami gempa bumi dan seterusnya. Intinya membuat bagaimana caranya agar kehidupan di bumi ini tetap stabil. Kemudian yang kedua ada wali ghaus. Wali ghaus itu bertugas mengatur cuaca. Maka kadang mendatangkan hujan, kadang mendatangkan cuaca yang dingin, musim panas, itu yang ngatur wali ghaus. Maha suci Allah dari perkataan mereka. Dan ada orang yang punya keyakinan seperti ini. Lupa, itu para malaikat dia mengendalikan awan. Itu para malaikat dia mengendalikan hujan. Bukan malaikat yang mengendalikan, tapi Allah yang mengendalikan. Lalu Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mengarahkan. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan mereka bertindak. Bukan dipasrahkan kepada para malaikat. Dan Allah tidak butuh mereka. Allah tidak butuh mereka. Lalu apa fungsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat untuk mengatur awan, yang ini mengatur hujan? Seperti Mikail alaihi salatu wasalam bertugas sebagai apa? Membagi rizki, membagi hujan dan seterusnya. Bukan karena Allah butuh Mikail untuk mengerjakan itu. Allah enggak butuh Mikail. Lalu kenapa Mikail diutus seperti itu? Untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah Ta'ala. Untuk menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang menciptakan semuanya. Allah perintahkan Mikail, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu. Dan dia bekerja sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sehingga para hamba akan semakin mengagungkan Allah, betapa kuasanya Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segalanya. Dan dia perintahkan para makhluk-makhluk yang besar, yaitu para malaikatnya, untuk mengatur sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Meskipun Allah tidak butuh mereka. Dan kesyirikan seperti ini tidak diyakini oleh orang musyrikin jahiliyah. Meskipun ini tidak secara mutlak, namun sifatnya mayoritas. Sehingga mayoritas orang musyrikin jahiliyah di masa silam, mereka mengakui kalau Allah yang mengatur alam semesta, Allah Ta'ala yang mengendalikan semua alam semesta. Penulis pernah membaca kitab Al-Kafi. Penulis di sini adalah penulis kitab Minhaj Firqatun Najiyah, beliau pernah membaca kitab Al-Kafi fi Raddi 'alal Wahhabi, bantahan untuk Wahhabi, yang pengarangnya orang Sufi. Di situ disebutkan, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang bila mereka mengatakan sesuatu, kun fayakun. Apabila sang hamba ini mengatakan kun, maka terjadilah. Dan ini akidahnya siapa? Sufi tadi. Ditulis dalam sebuah buku, bukunya untuk membantah pendapat Wahhabi. Masya Allah ya. Sungguh dengan tegas Al-Quran mendustakan apa yang mereka katakan. Karena Allah Ta'ala dialah yang berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Keputusan Allah ketika Allah mengendaki sesuatu, maka Allah tinggal berfirman, kun jadilah, fayakunu maka terjadilah. Allah juga berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahasanya, yang menciptakan dan yang mengatur hanya milik Allah. Hak itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di masa sekarang sebagian orang sufi itu punya akidah yang lebih musyrik dibandingkan orang musyrik di zaman jahiliyah. Makanya ini yang dijadikan alasan oleh sebagian ulama bahwa orang musyrik zaman sekarang aghladu syirkan, lebih parah syiriknya dibandingkan orang musyrik zaman jahiliyah. Orang musyrik zaman jahiliyah, mereka syirik hanya dalam masalah uluhiyah, tapi mereka tidak syirik dalam masalah rububiyah. Orang musyrik di zaman sekarang seperti yang dialami oleh sebagian orang sufi, mereka syiriknya sampai dalam masalah rububiyah, sehingga mereka menganggap ada selain Allah Ta'ala yang bisa memberi rizki, mengatur alam dan seterusnya. Tayyib. Wal waqi akbaru syahid. Dan realita bisa kita lihat, itu merupakan bukti yang paling nyata. Ada sebagian orang sufi yang dia mengajarkan misalnya, nanti kalau kamu butuh sesuatu, jangan lupa sebut nama gurumu, maka dia akan datang membantumu. Ini kan mengajarkan orang untuk bergantung kepada orang lain. Ketika kamu berada di tempat yang jauh, dan cerita-cerita seperti itu banyak mereka sampaikan. Wah, ketika saya sedang berada di atas pesawat, kemudian pesawatnya goncang-goncang gak karuan ya, karena yang dinaiki lion misalnya. Padahal yang lain juga sama kan gitu ya, namanya juga nabak kerikil. Pesawatnya goncang, terus saya teringat guru saya, tiba-tiba dia muncul di jendela. Wah. Wah, kalau gurumu muncul di jendela ya langsung bablas hilang. Setelah itu tiba-tiba pesawatnya tenang, cuacanya cerah, ya karena awannya sudah dilalui. Tapi cerita seperti ini banyak mereka sampaikan. Mereka lebih bangga ketika menceritakan gurunya dibandingkan bangga ketika berdoa kepada Allah dikabulkan. Makanya dulu pernah kita sampaikan ya, perbandingan antara orang musyrik dengan ahli tauhid. Orang musyrik itu kalau dapat cerita tentang sukses ketika berdoa di tempat-tempat kesyirikan, mereka bangga. Oh, itu kan terbukti toh. Kalau kamu datang ke kuburan Sunan, lulus ujian. Terbukti, ini buktinya. Itu mereka bangga. Melebihi kebanggaan mereka ketika ada orang yang berdoa, alhamdulillah kemarin saya berdoa di Bukit Sofa, terus Allah kabulkan. Ketika saya berdoa waktu di Multazam, ya, meskipun kegencet-kegencet, tapi saya berusaha untuk berdoa, Allah kabulkan. Dia lebih bangga mendengar cerita yang pertama dibandingkan cerita yang kedua. Ini karakternya orang musyrik. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah semata, hatinya bergetar. Tapi apabila disebutkan nama selain Allah, idahum yubshirun. Ketika disebutkan nama selain Allah, mereka bahagia. Kalau ada success story, cerita sukses berkaitan dengan orang yang mengenang kuburan gurunya, nah itu mereka senang. Tapi kalau ada orang cerita sukses karena berhasil berdoa lalu doanya dikabulkan, berdoa kepada Allah lalu doanya dikabulkan, bagi mereka itu biasa saja. Dan model seperti ini banyak kita jumpai, terutama kepada orang yang, atau di tengah orang yang mereka masih gandrung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, syirik dalam ibadah dan doa. Syirik dalam ibadah dan doa ini syirik dalam apa, Pak? Uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah. Tentunya adalah dia beribadah dan berdoa kepada Allah. Di saat yang sama dia juga berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Seperti istighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Berdoa kepada mereka di saat sempit dan lapang. Namun ironisnya yang aneh, justru hal ini banyak dijumpai di kalangan umat Islam. Dan bahkan diajarkan oleh para gurunya. Sehingga tentu yang menanggung dosa terbesar adalah para guru yang mendukung perbuatan syirik itu dengan dalih tawassul. Saya mendapatkan sebuah gambar. Gambar itu gambar kuburan yang dianggap sunan, tapi ini di daerah entah Timur Tengah atau mana. Kemudian di gambar itu menyebutkan ada komentar salah satu tokoh sufi. Gimana? Bentuk gambarnya ada di sini, saya simpannya. Masya Allah, ketutup, nggak tahu di mana. Jadi di gambar itu disebutkan, kenapa orang-orang Wahabi itu melarang kami untuk mengajukan doa di tempat-tempat seperti ini, padahal mereka adalah syufa'una indallah, yang akan memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah. Begitu saya membaca status itu, persis seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang kafir ketika dilarang untuk berdoa kepada selain Allah, mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka ini para pemberi syafaat kami di hadapan Allah Ta'ala. Jadi betapa persisnya syiriknya orang sufi ini dengan syiriknya orang musyrikin jahiliyah. Sama persis. Orang musyrikin jahiliyah dulu mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka juga mengatakan haula'i syufa'una indallah kepada kuburan-kuburan yang mereka sembah. Mereka menamakan perbuatan tersebut dengan nama lain, yaitu nama tawassul, yang itu bukan nama sebenarnya, karena itu aslinya bukan tawassul. Karena tawassul adalah memohon kepada Allah Ta'ala melalui perantara. Adapun yang mereka lakukan adalah memohon kepada selain Allah. Seperti ucapan seseorang, al-madad, al-madad, ya Rasulullah, ya Jailani, ya Badawi. Dan ini pernah didengar oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ibn Rais Ar-Rais ketika beliau sedang tawaf. Beliau sedang tawaf, ada ibu-ibu yang berdoa ketika sedang tawaf, madad, madad, ya Rasulullah. Madad mim dal-dal, itu artinya tolonglah kami, tolonglah kami ya Rasulullah. Madad, madad, ya Rasulullah. Al-madad di sini ada di halaman 92 di buku cetakan Darul Haq. Di halaman 92 ada kalimat itu, al-madad ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Dia berbuat syirik di tempat ahli tauhid. Dia berbuat syirik di tengah melakukan tawaf sambil mengucapkan al-madad ya Rasulullah. Tolonglah kami wahai Rasulullah. Permohonan seperti di atas adalah ibadah kepada selain Allah. karena dia berdoa memohon kepada selain Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Di samping itu pertolongan yang tidak boleh dimohonkan kecuali kepada Allah semata. "Wa yumtidukum bi amwali wa banin." Dialah Allah yang memberikan harta dan anak-anak kepada kalian dan memperbanyak harta dan anak kalian. Maka al-madad lillahi azza wa jal. Yang namanya al-madad hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Kalimat ini ma'ruf di kalangan orang sufi. Barangkali Bapak Ibu kok mendengar di mana begitu ada orang mengatakan al-madad atau madad. Tolong perhatikan, siapa yang diminta selanjutnya? Itu biasanya orang-orang sufi atau orang-orang syiah. Madad ya Husain. Nah, di YouTube banyak seperti ini. Madad ya Husain. Tertulis di sini. Madad ya Husain tertulis di apa ini? Bando ya. Di bandonya dan ada tulisan Madad ya Husain. Tolonglah kami wahai Husain. Tolonglah kami, kemudian disebut nama walinya. Termasuk syirik dalam ibadah adalah syirik hakimiyah, yaitu jika sang hakim, penguasa atau rakyat meyakini bahwa hukum Allah tidak sesuai lagi untuk diterapkan, atau dia memperbolehkan untuk memberlakukan hukum selain hukum Allah padahal itu bertentangan dengan hukum Allah. Kemudian selanjutnya adalah syirik dalam asma Allah. Syirik dalam sifat. Syirik dalam asma dan sifat Allah, yaitu memberikan sifat kepada manusia, baik para nabi atau wali atau yang lainnya, dengan sifat yang hanya khusus milik Allah, seperti mengetahui hal yang gaib. Syirik semacam ini banyak terjadi di kalangan orang sufi. Orang-orang yang berpengaruh, mereka memberikan sifat yang luar biasa, yang berlebihan kepada orang-orang yang berpengaruh oleh mereka. Seperti ucapan Al-Busairi ketika memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Busairi memberikan pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana layaknya pujian untuk Allah. Bagaimana pujian Al-Busairi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qasidah Burda. Qasidah Burda, qasidah yang sangat terkenal. Al-Busairi mengatakan, "Wa min judika dunya wa darratuha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam." Wahai Rasulullah, bagian dari kedermawanan Anda adalah terciptanya langit dan bumi, atau terciptanya bumi, dunia dan akhirat, dan madunya dunia. Sehingga menurut Al-Busairi, adanya dunia dan akhirat itu bagian dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah dikasih berapa? Kala itu baru bagian dari kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah dikasih berapa persen? Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan bagian dari ilmumu adalah adanya ilmu lauhul mahfud dan ilmu yang tersimpan dalam al-qalam. Padahal semua ini yang tahu hanya Allah taala. Apa itu ilmu di lauh? Coba kita baca lauhul mahfud. Di footnote ada keterangan ya. Lauh artinya apa, Pak? Lembaran. Jamaknya alwah. Lauhul mahfud adalah tempat di mana Allah menuliskan takdir setiap makhluk. Sedangkan Al-Qalam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dengannya Allah menuliskan takdir setiap makhluk. di Lauhul Mahfud. Sehingga Lauhul Mahfud adalah tempatnya Al-Qalam, media nulisnya. Di antara ayat yang dan hadis yang berbicara tentang Lauhul Mahfud dan Qalam adalah firman Allah di surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhin Mahfud. Kitab ini adalah Al-Qur'an yang majid, yang agung, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfud. Allah juga berfirman, Nun wal qalami wa mayasturun. Nun demi pena dan apa yang dicatatnya. Kemudian dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama." Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Faqala lahu, kemudian Allah berfirman kepada al-qalam, "Uktub." Tulislah wahai al-qalam. Qala, maka qalam bertanya, Rabbi wa ma aktub, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah berfirman, uktub maqadir kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulis takdir segala sesuatu sampai terjadi kiamat. Sehingga Al-Qalam menulis semua takdir sejak dia diciptakan sampai kiamat. Dan itu terjadi kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Busairi, Nabi Muhammad SAW tahu semua itu. Bagian dari ilmunya Nabi SAW adalah mengetahui apa yang ditulis oleh Al-Qalam dan apa yang ada dalam Lauhul Mahfud. Lalu perbedaan antara Nabi SAW dengan Allah itu berapa? Berapa persen? Kalau ilmunya Nabi SAW adalah Al-Qalam dan Lauhul Mahfud, terus ilmunya Allah juga Al-Qalam dan Lauhul Mahfud, berarti ilmunya Nabi SAW dengan Allah sama. Lalu apa bedanya antara beliau dengan Allah dalam masalah ini? Kalau beliau ilmunya sama dengan ilmu Allah, kemudian Allah punya ilmu berapa lagi yang tidak diketahui Nabi SAW? Padahal kata Busiri, ini baru bagian dari ilmunya Nabi SAW, belum keseluruhan. Makanya para ulama Ahlussunnah ketika mereka mengomentari tulisan yang disampaikan oleh Al-Busiri, mereka mengatakan, lalu Allah dikasih jatah berapa kalau semuanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Beliau juga tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Dari sinilah kemudian terjadi kesesatan para dajjal, yaitu para pembohong yang mengklaim dirinya bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tidak tidur. Lalu menurut pengakuan para dajjal itu, mereka menanyakan kepada Rasulullah tentang rahasia jiwa orang-orang yang bergaul dengan mereka. Para dajjal itu ingin menguasai sebagian urusan manusia. Sehingga dia ketika ditanya, orang-orang tokoh sufi ini ketika ditanya, bagaimana kondisi masa depan saya, kemudian dia entah melakukan riyadhah apa, lalu dia mengatakan, haddasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menyampaikan berita kepadaku kalau nanti masa depanmu seperti ini, jodohmu kayak gini, rizkimu kayak gini. Pak, sumbernya dari mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya. Loh, kok Nabi tahu? Oh, Nabi tahu segalanya. Dan orang tadi manggut-manggut saja, terus kan bayar. Sebenarnya apa yang diharapkan? Bayarannya. Yang diharapkan adalah bayarannya. Maka di sini beliau mengatakan para dajjal itu, yaitu si dukun-dukun tadi yang ngaku kiai, mereka ingin menguasai sebagian urusan manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya beliau tidak mengetahui hal yang gaib tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama massaniyassu. andaikan saya tahu hal yang gaib, tentu saya akan memperbanyak hal yang baik dan saya tidak akan kena musibah. Jika semasa hidup beliau saja beliau tidak mengetahui hal yang gaib, bagaimana mungkin beliau bisa mengetahui hal yang gaib setelah beliau wafat dan berpindah ke haribaan Allah Ta'ala yang Maha Tinggi? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada jariyah, budak wanita. Budak wanita ini menyenandungkan sebuah syair. Dalam syair itu dia mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang dia mengetahui besok terjadi apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, da'i hadza wa quli billadzi kunti taqulin. Kamu enggak boleh ngomong kayak gini. Kalau mau bersenandung dengan syair, yang sebelumnya saja, jangan yang ini. Sehingga beliau mengingkari ketika ada orang yang menyebut beliau mengetahui besok terjadi apa. Padahal ketika itu beliau masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Memang terkadang yang ditampakkan kepada para rasul, ada yang ditampakkan kepada para rasul itu sebagian masalah-masalah gaib, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtada min rasulin fa innahu yasluku bayni yadaihi wa min khalfihi rasada. Dialah zat Allah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun kecuali kepada sebagian rasul yang dia ridhoi. Sehingga Nabi SAW tahu besok ada dajjal, besok akan ada Ya'juj Ma'juj, ada berbagai macam kejadian-kejadian akhir zaman. Terus dari mana beliau tahu? Ya Allah kasih tahu gitu saja. Meskipun pada asalnya beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Tayyib. Walhamdulillah kita bisa menerima seperti ini dengan sangat mudah. Meskipun ada orang yang susah menerima seperti ini. Wallahu'alam. Jadi ketika dia disampaikan, Nabi SAW tidak tahu hal yang gaib, berontak dia, Pak. Wah, enggak bisa. Ini melecehkan Rasulullah SAW. Gimana kok bisa disebut melecehkan? Kalau saya mengatakan Nabi SAW tidak bisa menciptakan langit dan bumi, setuju enggak? Setuju. Loh kenapa? Karena beliau bukan Tuhan. Berarti kalau saya mengatakan Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib, kenapa enggak setuju? Alasannya kan sama, beliau bukan Tuhan. Tapi mereka bilang, oh enggak bisa, beliau tahu hal yang gaib. Nah, padahal dalilnya sudah tegas. Dan ini salah satu di antara mukaddimah dakwah tauhid yang mudah untuk dipakai menyerang orang ahli syirik. Setelah ini mereka sadar, insya Allah akan menambah ke materi tauhid berikutnya lebih mudah. Karena ini bertentangan dengan logika. Orang yang meyakini bahwa ada selain Allah tahu hal yang gaib itu bertentangan dengan logika. Nyatanya mas, waktu saya tanya barang hilang ke seorang kiai, dia ngerti barang hilang itu di mana. Oh berarti dia sing juko, makanya ngerti. Sehingga kenapa dia tahu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia punya kerjasama dengan malingnya, sehingga dia tahu barang itu disimpan di mana. Atau yang kedua, bisa jadi dia punya jin, lalu jin itu mengawasi kemana barang itu bergerak, kemudian diinformasikan ke orang ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertanyaan yang pertama, silakan dibuka halaman 89 untuk cetakan Darul Haq ya. Di situ ada kalimat lahu da'watul haq. Tadi saya sebutkan ada dua makna. Satu Monggo, Pak. Nggih. Satu apa tadi? Sudah bocor? Tambungannya. Kalimat lahu da'watul haq, satu maknanya? Hanya Allah yang berani minta doa. Yang kedua? Baik, hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Maka da'watul haq di situ maknanya hanya Allah yang berhak. Jadi haknya ditaruh di depan. Da'watul haq, kalimatnya haknya ditaruh di mana? Depan atau belakang? Belakang. Tapi maknanya ada dua. Yang pertama haknya ditaruh di depan. Kebablasan. Balik lagi sini. Insyaallah. Nggih. Mana yang pertama haknya ditaruh di depan. Hanya Allah yang punya hak untuk dimintai doa. Mana yang kedua haknya ditaruh di belakang. Hanya Allah yang bisa mewujudkan doa yang hak, yaitu doa yang mustajab. Artinya hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Tayyib. Kita baca pertanyaan. Apa benar doa bisa mengubah takdir? Kalau benar, contoh berdoanya seperti apa? Doa bisa mengubah takdir, ini disebutkan dalam hadis. La yaruddul qadar, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sehingga doa bisa mengubah takdir. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud doa bisa mengubah takdir. Mana yang pertama? Yang dimaksud doa bisa mengubah takdir adalah bahwa orang yang berdoa bisa mengubah takdir yang masih mu'allak. Bisa mengubah takdir yang masih mu'allak. Takdir mu'allak itu apa? Takdir yang bergantung kepada sesuatu, belum final, itu takdir mu'allak. Karena takdir itu ada dua, ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allak. Takdir mubrom itu takdir yang sudah final, gak bakalan berubah. Takdir mu'allak itu takdir yang belum final, masih memungkinkan terjadi perubahan. Nah, menurut pendapat yang pertama ini, doa mengubah takdir maknanya adalah takdir mu'allak dan bukan takdir mubrom. Terus takdir yang belum final tadi, yang masih memungkinkan berubah, itu takdir apa? Takdir yang dicatat oleh malaikat ketika janin berada dalam rahim ibunya di usia berapa? 4 bulan. Maka dia nanti ditetapkan ajalnya sekian, rizkinya sekian. Apakah dia nanti jadi orang yang bahagia ataukah jadi orang yang celaka? Sehingga ditetapkan 4 takdir. Nah, takdir mu'allak ini bisa berubah. Malaikat diperintahkan oleh Allah, tulis untuk orang ini jatah rizkinya 50 juta misalnya, ya, dolar Amerika. Kemudian setelah itu dia rajin berdoa, mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Lalu oleh Allah, Allah perintahkan kepada malaikat, tambahkan rizki untuknya, sehingga dia dikasih 100 juta. Dari yang awalnya 50 ditambahkan 2 kali lipat. Sehingga berubahlah takdir catatan malaikat tadi, dari yang awalnya di titik 50 menjadi 100. Tapi ini tidak mengubah di Lauhul Mahfud. Nah, di Lauhul Mahfud tetap tertulis dia awalnya takdirnya 50, lalu banyak berdoa, kemudian diubah jadi 100. Sehingga tidak ada yang berubah. Yang kedua, mana yang kedua? Bahwa yang dimaksud doa bisa mengubah takdir, maknanya adalah dalam pandangan manusia. seolah-olah ketika orang itu berdoa lalu terjadilah perubahan sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia minta. Seolah-olah awalnya dia mengalami takdir A, kemudian dia bisa mendapatkan takdir yang baru setelah dia berdoa, meskipun aslinya tidak mengubah takdir. Misalnya orang yang sakit, lalu dia banyak berdoa mohon kepada Allah, lalu Allah kabulkan doanya, sakitnya Allah hilangkan, sehingga dia menjadi orang yang sehat. Sakit itu enggak balik lagi. Maka seolah-olah dalam pandangan manusia, doa yang dia panjatkan mengubah takdir sakit yang dia alami. Itu yang dimaksud doa mengubah takdir. Wa ala kullin, dan baik pendapat pertama maupun pendapat yang kedua, bahwa Lauhul Mahfudz tidak berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah anak yang sudah balig tidak pernah sholat, orang tua yang sudah meninggal akan menanggung dosa dan terkena adab? Jawabannya, jika dulu waktu orang tuanya masih hidup pernah berpesan, wingko nek wis balig rasa sholat, misalnya ya, maka orang tua ini berdosa. Karena berarti dia apa? Menyuruh anaknya untuk maksiat. Namun kalau orang tuanya tidak pernah perintah seperti itu, bahkan orang tuanya selalu memerintahkan anaknya untuk sholat, tapi gandeng anaknya ini beling, nakal, dan dia gak mau sholat, apakah orang tua dapat dosa? Jawabannya tidak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang manusia tidak menanggung dosa orang lain. Nabi Nuh alaihissalam, dia tidak menanggung dosa anaknya Kan'an yang sudah diajak untuk masuk Islam tapi enggak mau. Nabi Lot alaihissalam, dia tidak menanggung dosa istrinya yang dia mengkhianati dakwah suaminya, sehingga perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang sesat padahal dia adalah anggota keluarga dari orang yang soleh tidak menyebabkan orang soleh itu menanggung dosanya, kecuali kalau orang soleh ini membiarkan kesesatan di keluarga tanpa pengingkaran, atau dia menyarankan kesesatan di keluarganya. Dan banyak seperti itu Pak terjadi. Contohnya apa Pak? Menyarankan kesesatan. Engko aku nek wis mati ya aja lali dikijing ya. Terus dia mati. Yang kijing siapa? Yang hidup. Tapi yang nanggung dosa siapa? Yang pesen. Lah, kijingnya bentuk gimana? Dulu waktu masih hidup enggak ngomong. Akhirnya ditanyakan ke kuburan, jenengan pesen kijing sing pripun? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah sebutan pawang hujan juga haram? Sebutan pawang hujan juga haram. Saya enggak paham ya. Ya, kalau menganggap bahasanya pawang hujan bisa menahan hujan, ini jelas akidah yang menyimpang, karena pawang hujan tidak bisa mengendalikan hujan. Apakah film-film, baik film fiksi maupun kartun yang menggambarkan tentang pengendali kekuatan tertentu juga haram untuk anak-anak? Bagaimana dengan robot-robot atau kartun yang dengan kekuatan-kekuatan tertentu? Ya memang ini bagian dari upaya yang dilakukan oleh orang kafir untuk merusak akidah anak-anak muslim. Mereka melakukan pendangkalan akidah dengan cara ada penguasa bumi, penguasa angin, ini melu nonton, penguasa air. Nah model seperti ini pendangkalan terhadap akidah. Dan ketika Anda, ya itu kan sifatnya hiburan untuk anak-anak ya. Kita belum punya alternatif, misalnya film kartun Nabi Sulaiman, itu makin gak karuan karena nabinya digambar. Film kartun Nabi Musa, itu malah gak karuan karena nabinya diilustrasikan. Sehingga yang bagus cerita, tapi anak-anak kalau diceritani rano gambar ditinggal, kurang menarik. Mereka itu pinginnya ada gambar lengkap, wajahnya kelihatan dan seterusnya. Padahal kalau itu kaitannya dengan masalah gaib, hukumnya dilarang. Membuat ilustrasi para nabi, nah itu jelas enggak boleh ya. Nah, kita belum punya alternatif yang terbaik dalam masalah ini. Meskipun sudah ada beredar film para nabi atau cerita-cerita kisah orang soleh di masa silam, tapi kalau misalnya ada anak yang nonton seperti ini, diperbolehkan ataukah tidak? Kalau sebatas hanya hiburan sementara, insya Allah kita masih memberikan toleransi. Namun dengan catatan ya, didampingi orang tua. Kan biasanya ada tulisan kayak gitu, RBO ya. Didampingi oleh orang tua. Sehingga kalau ada yang isinya penyimpangan, sampaikan kepada anak bahasanya itu salah, itu sesat. Misalnya kalau bukan karena kamu, saya akan binasa. Kalimat kayak gitu sering sekali muncul ya. Itu seolah-olah meniadakan keberadaan mereka, hendak meniadakan keberadaan Allah Ta'ala. Bagaimana dengan candaan? Seseorang mengatakan kepada kawannya, ayo pergi, jangan takut, sebut nama saya 3 kali kalau takut. Apakah seperti ini haram? Wallahu a'lam. Ya. Mungkin bisa ditanyakan ke ustadz yang lain ya. Jika ada seorang ustadz saat meruqyah orang lain pada suatu acara, yang di akhir doanya dia menggunakan kata kun, apakah itu syirik? Nah, ini perlu melihat redaksi lengkap doanya. Karena sebatas kata kun itu belum tentu syirik. Perlu melihat redaksi lengkapnya. Wallahu a'lam. Izin bertanya tentang hukum safar bagi seorang talibul ilmi akhwat. Ada kasus seorang mahasiswi yang kuliah di Jogja dan sesekali mudik di luar kota dihukumi safar. Namun mahasiswi tersebut tidak memungkinkan untuk membawa mahram karena ayah yang sibuk kerja dan masih awam serta ongkos yang kurang. Sedangkan adik laki-laki masih kecil dan mahram paman yang tidak bisa menemani mahasiswi tersebut. Dalam kasus ini apakah dihukumi safar? Apakah ada rukhsah? Ketika ada seorang yang tinggal di sebuah daerah, ada wanita yang tinggal di sebuah daerah yang itu bukan negerinya, bukan daerah asalnya, maka ketika dia sudah berada di daerah itu, dia tidak terhitung sebagai safar, sehingga tidak harus ditemani. Tapi perjalanan dia dari asal ke daerah itu, ini safar yang wajib ditemani. Misal ya, mahasiswi atau santriwati yang mondok di luar daerah, kemudian setelah ada di pondok, apakah dia harus ditemani oleh orang tuanya sampai lulus? Nah, jadi sing mondok wong loro, anake karo bapak nih. Jawabannya tidak. Oh, berarti dia safar tanpa mahram. Selama perjalanannya diantar, maka sampai di tujuan, dia tidak terhitung safar tanpa mahram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis tentang hukuman bagi orang yang berzina. Orang yang berzina ghair muhsan, orang yang berzina sebelum menikah, hukumannya apa? Cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jildu mi'atin wa taghribu amin. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan itu maksudnya gimana, Pak? Dia ditaruh di negeri yang bukan asalnya. Dia ditaruh di luar kota. Misalnya dia asalnya Jogja, lalu berzina, maka dia ditaruh di Aceh. Dan di situ enggak boleh pulang selama setahun. Di penjara di Aceh enggak boleh pulang selama setahun. Sehingga dia semakin terasing. Karena jauh dari keluarganya. Loh, terus berarti orang ini kan disuruh safar, yang perempuan disuruh safar. Ya betul, terus gimana? Ya harus diantar oleh orang tuanya atau mahramnya. Ketika ngantar bersama mahram dari Jogja ke Aceh, setelah sampai di Aceh, perlu gak ditunggu? Kalau perlu ditunggu, berarti yang dihukum dua orang, dia dan mahramnya. Padahal yang melakukan pelanggaran satu orang, maka mahramnya boleh pulang, sehingga dia sendirian di situ. Maka ini dalil, berarti orang yang melakukan pelanggaran atau orang yang melakukan perjalanan kemudian dia tinggal di sebuah daerah, maka selama proses perjalanan dia diantar, selanjutnya dia di sini bukan atau tidak wajib untuk ditemani mahram. Nah, kemudian mahasiswi ini ketika mau keluar kota, berarti dia safar. Mau kemana misalnya? Ke Solo atau mau ke Purwokerto atau mau ke yang lainnya, maka statusnya safar. Nah, terus solusinya gimana, Pak? Solusinya adalah kalau KKN atau PKL jangan jauh-jauh ya. Cari sekitar Jogja. Anda beraktivitas di Jogja silahkan, bebas. Tidak harus ditemani mahram. Datang dari tempat kosnya menuju kampus bolak-balik, enggak pernah ada yang ngantar, silahkan. Selama masih di seputaran Jogja. Tapi kalau keluar Jogja, wajib ada yang ngantar. Wallahu a'lam. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan ini. Pertanyaannya, apakah dibolehkan puasa 2 atau 3 minggu berturut-turut dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan boleh 4 minggu berturut-turut ya. Karena kata Aisyah, hampir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hampir itu berarti bolosnya mungkin cuma sehari dua hari. Nah, kalau Anda sanggup melakukan seperti itu, puasa Sya'ban dari awal sampai akhir, paling bolos 2-3 hari, 4 hari, nyambung Ramadan sebulan penuh. Nah, ini luar biasa. Dia bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Dan itu perjuangan yang berat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah kita boleh berbangga saat berdoa kepada Allah dan terkabul dengan menyebut-nyebutnya di hadapan manusia? Tayyib. Di sini bentuknya bukan berbangga ya. Tapi kita tahadduts bin ni'mah. Menceritakan nikmat yang pernah Allah berikan. Alhamdulillah, saya berdoa lalu Allah kabulkan. Cerita seperti ini boleh enggak? Nah, itu masuk dalam kategori tahadduts bin ni'mah. Dia menceritakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan jika yang dibanggakan adalah doanya kepada Allah di hadapan orang-orang musyrik, silakan itu dilakukan. Karena ini bagian dari bentuk pengagungan kita kepada Allah. Sebagaimana orang musyrik juga mengagungkan dan membanggakan doanya kepada sekutu mereka. Saya bolak-balik ndonga ra kabul-kabul. Begitu saya datang ke kuburan Rongga Warsito, mustajab. Nah, itu kan seolah-olah minta kepada Allah rano gunane, minta ke Rongga Warsito mustajab. Padahal itu istidraj. Ada sebagian orang yang berpendapat jika Allah ciptakan alam semesta ini karena Rasulullah, apakah ini contoh syirik kepada asma wa sunnah, asma wa sifat? Wallahu alam, insyaallah tidak sampai bentuk syirik kepada asma wa sifat, hanya saja ini keyakinan yang menyimpang. Allah menciptakan langit dan bumi serta alam semesta karena alasan Nur Muhammad. Allah ciptakan Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad ini baru terwujud setelah ada langit dan bumi. Maka Allah ciptakan langit dan bumi untuk mewujudkan Nur Muhammad. Kemarin kita bahas waktu kajian Rabu pagi ya. Dan ini keyakinan yang menyimpang, enggak benar. Pertama enggak ada dalil. Yang kedua, jika tujuan Allah menciptakan alam semesta adalah untuk mewujudkan Nur Muhammad, seharusnya begitu Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka langit dan bumi hancur. Dan kita bisa lihat setelah beliau wafat, kehidupan tetap berjalan ribuan tahun. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.